الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. والريح معاشر المستمعين لا يجوز سبها، لا يجوز سبها، لأنها لا تملك من أمرها شيء، فهي مسخرة بتسخير الله تبارك وتعالى لها. ولكن إذا هاجت الريح جاءت السنة بما ينبغي للمسلم أن يدعو به عند هيجان الريح. وساق المصنف في ذلك ثلاثة أحاديث. قال: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء، أي رحمته بعباده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها فيها ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند هبوب الريح. والريح هبوبها إنما هو بأمر الله، فالله الذي أوجدها وهو الذي أمرها وهو الذي سخرها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لمن سخرها واعتراض عليه، وهذا قادح في التوحيد. ولهذا قال في الحديث: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها وتلعنونها للحوق ضرر بكم من جهتها، فإنها خلق من خلق الله مدبرة، وإنما تهب بمشيئة الله، فلا يجوز سبها، لأن سبها يرجع إلى سب من خلقها وسخرها. لكن الذي يليق بالمسلم عند هبوب الريح أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يسأله من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ويتعود بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، كما هو وارد في هذه الأحاديث الثلاثة التي ساق المصنف رحمه الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya di dalam kitab ini adalah bab larangan untuk mencela angin dan penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang muslim ketika angin berhembus. Angin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicela. Dan angin tidak memiliki perkaranya. Bahkan Allah lah yang memilikinya dan Allah yang menjalankannya. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat sesuatu yang dia benci dari angin tersebut, maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari Abil Mundhir Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah kalian mencela angin. Maka apabila kalian melihat apa yang kalian benci, hendaklah kalian mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udhu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Yang artinya, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang dia diperintahkan dengannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan apa yang dia diperintahkan dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadithun hasan sahih. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, angin adalah termasuk rahmat Allah. Dia datang dengan rahmat dan datang dengan azab. Maka apabila kalian melihatnya, janganlah kalian mencela angin tersebut. Dan mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan yang dimaksud dengan rauhillah, yaitu dengan manfathah ra, adalah rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhembus angin, maka beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang dia diutus dengannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan apa yang dia diutus dengannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, menunjukkan kepada kita tentang apa yang harusnya dilakukan oleh seorang Muslim ketika terjadi hembusan angin. Dan angin berjalan dengan perintah Allah. Allah lah yang telah menciptakan dia, dan Allah lah yang telah menjalankannya. Dan mencela angin adalah mencela Allah SWT, zat yang telah menciptakannya. Dan ini adalah mengurangi tauhid dan mengganggu, merusak tauhid seseorang. Beliau SAW mengatakan, la tasubbur riyah, janganlah kalian mencela angin. Misalnya seorang melihat angin yang tidak baik dan memberikan mudarat kepadanya, kemudian dia mencelanya. Maka beliau SAW melarang, karena angin mudabbarah, dia diatur oleh Allah SWT dan dijalankan oleh Allah. Oleh karena itu, mencela angin adalah mencela Allah SWT. Harusnya yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dari angin tersebut dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang dia diperintahkan dengannya, sebagaimana dalam hadis. Dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari kejelekan angin tersebut dan kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan apa yang dia diperintahkan dengannya. Ini adalah hal yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi hembusan angin. Qala rahimahullahu ta'ala, babun karahatu sab ad-dik. Qala an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dik fa innahu yuqid lis-salah. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه النهي عن سب الديك، وأن من ما جعل الله سبحانه وتعالى في الديك من حسنة أنه يوقظ لأفضل الطاعات وهي الصلاة. وهذا فيه أن الديك فيه معونة على القيام لهذه الطاعة، ومن كان يعين على الطاعة يكرم ولا يهان، ولهذا قال لا تسب الديك، وذكر العلة في النهي عن سبه أنه يوقظ للصلاة. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بسب العلماء الذين يعملون على إيقاظ القلوب وتوجيه الناس ونصحهم وتعليمهم ودلالتهم للخير وحثهم على الصلاة وأمرهم بالعبادة وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر؟ فإذا كان الديك لا يسب لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بالعالم الفاضل الجليل الناصح للناس المعلم للخير؟ Kemudian yang bab yang selanjutnya adalah bab dibencinya mencela ayam jantan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jantan, karena sesungguhnya dia membangunkan untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis yang mulia ini ada larangan untuk mencela ayam jantan, dan bahwasanya di antara kebaikannya Allah SWT menjadikan dia sebagai wasilah untuk membangunkan orang yang tidur supaya dia melakukan kebaikan yang paling utama, yaitu melakukan sholat lima waktu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan ayam jantan ini. Dan apabila dia melakukan amalan ini, yaitu membangunkan orang yang tidur untuk melakukan sholat, dan ini adalah ma'unah, dia menolong hamba-hamba Allah untuk bangun melakukan sholat. Oleh karena itu, makhluk yang seperti ini dihormati dan bukan dihinakan. Beliau SAW mengatakan, janganlah kalian mencela ayam jantan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila Nabi SAW melarang dari mencela ayam jantan, di mana dia membangunkan supaya orang melakukan sholat, maka bagaimana dengan orang yang mencela para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang mulia, menggerakkan hati manusia, mengajarkan mereka kebaikan, mendorong mereka untuk sholat, beramar ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Apabila Nabi SAW melarang kita untuk mencela seekor ayam jantan yang dia menolong orang untuk bangun untuk melakukan sholat, maka bagaimana diperbolehkan seseorang mencela para ulama yang mereka mengajarkan kepada manusia banyak kebaikan? Qala rahimahullah ta'ala, babun an-nahi 'an qaul al-insan mutirna bi naw'i kadha. Qala 'an Zaid ibn Khalid radiyallahu 'anhu, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وهذه الترجمة في النهي عن قول المرء على إثر المطر مطرنا بنوء كذا، والنوء هو مطالع النجوم وإدبار النجوم، فمن نسب إليها نزول المطر فقد نسب النعمة إلى غير المنعم. والله يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، أي على إثر مطر، على إثر سماء أي على إثر مطر كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا فيه الوعيد والتهديد لمن يستسقي بالأنواء بنسبة الغيث ونزوله إليها، وأن ذلك كفر، لأن السقيا فضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث متى شاء، وسبب النزول هو لجوء العباد إلى الله واستسقاؤهم واستغفارهم وإلحاحهم على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والذي ينزل الغيث هو الله رب العالمين، فمن نسبه إلى الأنواء فهذا من الكفر، لهذا قال: كافر بي مؤمن بالكوكب. Bab yang selanjutnya adalah bab larangan seseorang mengatakan kita diberi hujan dengan bintang ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bab ini berisi tentang larangan seseorang menisbahkan hujan kepada selain Allah, seperti kepada bintang. Dan dimaksud dengan nau adalah datangnya bintang dan juga perginya. Barang siapa yang menisbahkan hujan kepada bintang-bintang tersebut, maka sungguh dia telah menisbahkan kenikmatan kepada selain yang memberi nikmat, yaitu Allah SWT. Allah SWT berfirman: Ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Mereka mengenal, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkari kenikmatan tersebut. Dari Zaid bin Khalid, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata yang artinya, Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah hujan pada malam hari. Maka ketika beliau SAW selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia, seraya berkata, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah SWT? Mereka berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau SAW berkata, Allah berfirman, telah memasuki waktu pagi di antara hamba-hambaku, ada di antara mereka yang beriman kepadaku, dan ada di antara mereka yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Orang yang mengatakan, kami diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur mengingkari bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan, kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman dengan bintang tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada ancaman yang keras bagi orang yang meminta hujan kepada bintang-bintang atau menisbahkan hujan kepada bintang-bintang tersebut. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Dan hujan adalah karunia dari Allah. Allah turunkan kepada siapa yang Dia kehendaki dan kapan Dia kehendaki. Dan sebab turunnya hujan adalah istighfar yang dilakukan oleh para hamba. dan juga doa mereka kepada Allah SWT. Maka zat yang menurunkan hujan tersebut adalah Rabbul Alamin. Barang siapa yang menisbahkan hujan tersebut kepada selain Allah, maka ini adalah kekufuran. Oleh karena itu beliau SAW di dalam hadis ini mengatakan, berkata Allah SWT, adapun orang yang mengatakan, kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang larangan seseorang mengatakan, kami diberikan hujan dengan bintang-bintang. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu qawlihi li muslimin ya kafir. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه. وهذا فيه النهي أن يقول المسلم لأخيه المسلم يا كافر، وأن إطلاق هذه الكلمة أمر ليس بالهين، وأن الواجب عليه أن يحذر من ذلك، لأنه إذا أطلق على أخيه هذه الكلمة قال يا كافر ولم يكن كذلك رجع عليه، لأن قال في الحديث قال إلا حار عليه أي رجع عليه، فيجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يطلق مثل هذا يا منافق أو يا كافر أو يا عدو الله أو يا ملحد أو يا زنديق أو نحو ذلك. هذه كلها كلمات عظيمة جدا وخطيرة، فإن لم يكن من قيلت فيه كذلك وإلا رجعت على القائل الأول. باب yang selanjutnya adalah bab diharamkannya ucapan seorang muslim kepada saudaranya ya kafir, wahai orang kafir. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh ucapan tersebut kembali kepada salah satu di antara keduanya. Apabila memang ada pada diri saudaranya, maka kembali kepada saudaranya tersebut, dan apabila tidak ada, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan. Hadis muttafaqun alaih. Dan dari Abu Dzar, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kekufuran, atau mengatakan, wahai musuh Allah, dan ternyata tidak demikian, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan. Hadis muttafaqun alaih. Dan yang dimaksud dengan hara adalah raja'a, yaitu kembali. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kedua hadis ini adalah larangan bagi kita semua untuk mengucapkan ya kafir kepada orang muslim yang lain. Dan bahwasanya ucapan ini bukan ucapan yang ringan dan enteng. Dan kewajiban seorang muslim adalah berhati-hati. Karena sesungguhnya apabila dia mengucapkan ucapan ini, yaitu mengatakan ya kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada saudaranya kalau memang itu benar, dan kalau tidak benar maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kewajiban dia adalah berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan mengatakan ya munafik, wahai orang munafik, atau wahai musuh Allah, atau orang yang mulhid, orang komunis, atau mengatakan ya zindiq. Ini adalah kalimat-kalimat yang besar dan kalimat-kalimat yang berbahaya, karena kalimat-kalimat tersebut bisa kembali kepada saudaranya kalau memang itu benar, dan kalau tidak benar, tidak demikian, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu 'anil fuhshi wa badha'il lisan. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الترجمة في النهي عن الفحش، والفحش هو الكلام السيء الساقط القبيح، وبذاء اللسان أي أن يأتي اللسان بالكلمات البذيئة أي النابية من سب وشتم وفحش ونحو ذلك. قد أورد رحمه الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي هذه أوصاف ليست من أوصاف أهل الإيمان. الطعن أي الوقيعة في أعراض الناس همزا ولمزا، واللعن هو الشتم والسب. فالطعن إخبار عن الناس بالشر، واللعن دعاء عليهم بالشر. قال ولا الفاحش ولا البذيء، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش الساقط ولا أيضا بالألفاظ البذيئة، بل يصون لسانه عن ذلك كله. فإن المؤمن صين اللسان عن اللعن والطعن والفحش والبذاء. Bab yang selanjutnya adalah bab larangan untuk mengatakan ucapan yang jorok dan ucapan yang keji. Yang dimaksud dengan al-fuhsh adalah ucapan yang jelek, dan yang dimaksud dengan badha'ul lisan adalah ucapan yang jorok seperti celaan dan penghinaan kepada orang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman orang yang suka mencela, dan dia bukan orang yang suka melaknat, dan dia bukan orang yang suka mengatakan ucapan yang jorok dan ucapan yang keji. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini beliau SAW menyebutkan beberapa sifat, empat sifat, di mana orang-orang yang beriman bukanlah mereka orang-orang yang memiliki empat sifat ini. Yang pertama adalah ta'an, yaitu orang yang suka mencela. Kemudian yang kedua adalah la'an, yaitu orang yang suka melaknat. Bedanya, at-ta'an adalah pengkhabaran, pemberitaan, memberitahu orang lain dengan sebuah kejelekan. Adapun laknat, maka ini adalah doa, artinya mendoakan dengan kejelekan. Orang yang beriman tidak suka mencela orang lain, dan juga tidak suka mendoakan dengan kejelekan atas orang lain. Dan ucapan beliau, walal fahish walal badhi, bahwasanya orang yang beriman bukanlah orang yang suka mengucapkan ucapan yang jorok, yang memalukan, ucapan yang kotor. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang menjaga lisannya dari perkara-perkara ini. Ini adalah orang yang beriman, menjaga lisannya dari mencela orang lain, dari melaknat orang lain, mendoakan kejelekan kepada orang lain, dan juga menjaga lisannya dari ucapan yang jorok dan memalukan. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه بعد المسلم عن الفحش وملازمته للحياء والأدب، وأن الفحش لا يدخل في أمر من الأمور إلا ويقبحه ويشينه، وأن الحياء لا يدخل في أمر من الأمور إلا ويجمله ويزينه، وأن الواجب على المسلم أن يربى بنفسه وبلسانه عن الفحش والبذاء والكلام القبيح والطعن واللعن، وأن يلزم الحياء وما يقتضيه. والحياء خلق جميل يحمل صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya dari Anas, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah ucapan yang jorok ada di dalam sesuatu kecuali akan menjelekkannya, dan tidaklah rasa malu ada di dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya seorang muslim hendaknya menjauhi ucapan-ucapan yang jorok, dan hendaklah dia menjaga adab-adab yang islami, dan bahwasanya ucapan yang jorok tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Dan kebalikannya, rasa malu tidak ada di dalam sesuatu kecuali akan memperindah, menghiasi sesuatu tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah menjauhi melaknat orang lain, mencela orang lain, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan hendaklah dia beriltizam dengan rasa malu. Hendaklah dia memiliki rasa malu, dan rasa malu yang dimaksud adalah menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak baik. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan kita memohon kepada Allah SWT taufik, supaya Allah SWT memberikan taufik kepada kita ucapan yang dia ridhai dan amalan yang dia ridhai. Dan sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan doa hambanya.